Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari sifat salat nabi yang pada pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal yang ke-9, halaman 164, yaitu tentang arkanus sholati wa wajibatuha, rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajibannya. Sangat penting sekali kita mengetahui rukun-rukun sholat, juga kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika sholat. Sebab apabila seorang yang sholat meninggalkan satu saja dari rukun atau kewajiban, maka rusak sholatnya. Naam. Barakallahu fikum. Satu saja meninggalkan rukun, ya, maka rusak sholatnya. Barakallahu fikum. Adapun rukun sholat ada 13. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, al-qiyamu ma'al kudroh, berdiri apabila mampu, ya, berdiri apabila mampu. Wa hadza ruknun fil fardhi khassah, dan berdiri itu rukun bagi sholat fardu saja. Adapun pada sholat sunnah, berdiri hukumnya sunnah. Baik, jadi berdiri ini termasuk rukun pada sholat fardu. Ini sholat yang 5 waktu. Adapun pada sholat sunnah, maka bukan rukun, melainkan hukumnya sunnah. Nah, sehingga apabila seseorang sholat fardu, dia mampu untuk berdiri namun tidak melaksanakan dengan berdiri, rusak sholatnya, batal sholatnya. Nah, kecuali jika memang dia tidak mampu untuk berdiri, maka tidak mengapa duduk. Adapun pada sholat sunnah, ya, hukumnya sunnah. Ya, berdiri hukumnya sunnah apabila sholatnya itu sholat sunnah. Jika dia sholat sambil duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya tetap sah. Namun pahalanya setengah dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Ini kalau sholat sunnah, ya, karena memang berdiri pada sholat sunnah Berdiri bukan termasuk rukun, tetapi sunnah. Nah, barakallahu fikum. Adapun sholat wajib maka hukumnya rukun, ya, tidak sah kalau dia mampu berdiri tapi dilaksanakan dengan duduk. Nah, liqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah, hafizu 'ala sholawati was-shalatil wusta. Jagalah sholat-sholat dan sholat pertengahan. Yang dimaksud sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah, ya. Naam, berdirilah karena Allah dengan rasa takut atau dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah 238. Juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Imran bin Husain, kata Rasul, "Shalli qa'iman," salatlah sambil berdiri. Ya. Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya untuk sholat sambil berdiri. Untuk sholat fardu. Naam. Barakallahu fikum. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Fa in lam tastati, kalau kamu enggak bisa sholat sambil duduk, fa 'ala jam. Maka sholatlah di atas sisimu. Naam. Ini sambil berbaring. Barakallahu fikum. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketika kita sholat fardu, ya, hendaknya dia menyempurnakan rukun yang pertama ini, berdiri. Maka kalau sholatnya sambil nyender, ya, padahal dia mampu sholat sambil tegak, namun dia bersender, ya, atau ketika kakinya gatal digigit nyamuk, kemudian lagi posisi berdiri, dia merunduk sambil menggaruk, maka sholatnya rusak. Kenapa? Karena menghilangkan rukun berdiri. Ini perlu diperhatikan. Banyak jamaah kalau digigit nyamuk kakinya, dia merunduk, menggaruk kakinya. Para ulama mengatakan, dalam keadaan seperti ini, dia sudah menggagalkan rukun berdiri tadi. Sehingga kalau sholatnya sholat fardu, rusak sholatnya. Ini penting kita berilmu. Sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara yang kita menganggapnya biasa, ternyata bisa merusak sholat kita. Nah, adapun sholat sunnah, maka tidak mengapa sambil duduk, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi pahalanya setengah kalau sholat sambil duduk. Nah, as-sani, rukun yang kedua, takbiratul ihram, mengucap takbir. Ini rukun yang kedua. Dan tidaklah sah apabila dia mengganti dengan lafaz yang lain selain lafaz takbir. Misal ketika takbir, ya, bukan lafaz takbir yang diucapkan tapi lafaz yang lain. Allahu Jabbar misalnya. Tidak sah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, tidak sah sholat seseorang yang mengganti lafaz takbirnya dengan lafaz yang lain. Tidak sah. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa'asbigil wudu, summa staqbilil qiblah fakabbir." Kalau kamu mau sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Maka lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Lafaz takbir adalah Allahu Akbar, bukan Allahu Jabbar. Naam. Barakallahu fikum. Dikatakan takbiratul ihram, dikatakan takbir karena yang diucapkan adalah lafaz takbir. Dikatakan ihram karena memang mengharamkan apa yang sebelumnya halal dilakukan sebelum sholat. Maka kalau sudah takbir, haram. Yang tadinya halal berbicara, halal makan, halal minum, halal tertawa, ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar, haram. Ya, tidak boleh lagi dia tertawa. Tidak boleh lagi dia makan. Tidak boleh lagi dia minum. Dan seterusnya. Maka dikatakan takbiratul ihram, ya, mengucap takbir, ya, di awal itu hukumnya rukun. Tidak sholat, tidak sah sholat seseorang jika tidak mengucapkan takbiratul ihram. Nah, as-salis yang ketiga, qiraatul fatihah, membaca al-fatihah. Ya, rukun yang ketiga ini adalah al-fatihah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholat, liman lam yakro bifatihatil kitab, bagi yang tidak membaca pembuka Al-Quran, yaitu apa? Al-Fatihah. Sehingga harus bagi orang yang sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, sholat apa saja, ya, sholat jenazah kah, sholat Idul Fitri kah, sholat duha, sholat semua sholat harus membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya rukun. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, sebagaimana hadis yang barusan kita baca, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kewajiban seseorang membaca Al-Fatihah atau keharusan seseorang membaca Al-Fatihah menjadi gugur apabila pada dua keadaan. Ya, gugur apabila dalam dua keadaan. Yang pertama, jika dia mendapati jamaah, ya, imamnya sudah hampir menyelesaikan apa? Bacaan surat. Sehingga kalau dia baca Al-Fatihah enggak akan keburu, imamnya keburu ruku. Ya kan? Maka tidak mengapa dia, ya, Imam Abu Hanifah membaca, mengucapkan baca Al-Fatihah semampunya. Baca Al-Fatihah semampunya. Tapi kalau misalnya enggak keburu, kalau seandainya dia menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, keburu imamnya ruku. Kalau dia menyempurnakan imamnya keburu bangkit dari ruku, maka dalam keadaan seperti ini dia langsung ikut imam ruku. Ini keadaan yang pertama, kalau tidak keburu untuk membaca Al-Fatihah. Keadaan yang kedua, apabila mendapati imam dalam keadaan ruku. Jadi kita datang masuk masjid, imamnya sudah ruku, maka langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan langsung ruku. Nah, kalau baca Al-Fatihah dulu, ya imamnya sudah bangun, terlambat kita. Nah, jelas ya. Baik, ar-rabi', rukun yang keempat, ar-ruku', ruku. Ya, rukun yang keempat adalah ruku'. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah. Ya, maka ruku' termasuk salah satu dari rukun-rukun sholat. Nah, maka kalau misalnya ada orang baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, langsung sujud, enggak ruku. Langsung sujud, enggak ruku. Maka kalau disengaja, sholatnya batal. Ya, kalau disengaja, sholatnya batal dan dia berdosa. Kalau sengaja. Tapi kalau lupa, tiba-tiba sujud, ya, maka ketika dalam keadaan sujud, dia ingat, tadi saya belum ruku. Maka para ulama mengatakan, bangkit lagi dia untuk menyempurnakan ruku. Sekalipun ingatnya belum melaksanakan ruku tadi ketika sujud. Baik. Jadi dia belum ruku langsung sujud. Ketika sujud dia ingat, loh, saya tadi belum ruku tadi. Maka bangun langsung apa? Ambil posisi ruku. Nah, kalau masih dalam rakaat yang sama, rakaat pertama katakan misalnya. Tapi kalau sudah rakaat yang kedua, kalau sudah rakaat yang kedua, begitu rakaat kedua ingat, tadi rakaat pertama saya enggak ruku sepertinya. Ya, maka rakaat yang kedua tadi dijadikan rakaat yang pertama, rakaat yang pertama. Berarti dia nambah satu rakaat lagi nanti. Ya. Jadi dianggap rakaat yang pertama tadi tidak teranggap rakaatnya sebab dia meninggalkan rukun, ya, yaitu ruku. Wallahu a'lam. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebakhil-bakhilnya orang yaitu apabila disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat. Jadi kalau kita disebut mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat kepada aku dengan satu solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya, memuji dia dengan 10 kali lipat. Ya, barakallahu fikum. Sunnah. Rasul berkata, lillazi asa'a fi sholatih, kepada laki-laki yang jelek sholatnya. Ya, kata Rasul, sumarka, ruku'lah. Ya, ruku'lah, diperintahkan. Hatta tatma'inna rokian, sampai kamu tenang, dalam rukukmu. Nah, jadi dijelaskan dalam hadis tersebut, Rasul sedang di dalam masjid. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat datang masuk masjid, kemudian dia sholat, sholat tahiyatul masjid. Tapi sholatnya cepat, ya, enggak ada tumakninahnya. Cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak tumakninah. Iya. Sementara tumakninah hukumnya rukun, ya. Kedudukannya rukun di dalam sholat, harus tumakninah, tenang. Allahu Akbar. Tidak bangkit kecuali sampai dia telah sempurna pada posisinya tersebut. Sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung sujud, sampai dia tenang dulu ketika berdiri. Ya. Barakallahu fiik. Datang setelah dia selesai sholat, datang kepada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Setelah Rasul menjawab salam, kata Rasul, irji. Fasalli fa'innakal mutasalli. Kembali lagi, balik lagi, sholat lagi. Karena kamu belum sholat. Laki-laki tadi, sholat lagi. Sudah sempurna sholatnya, kembali lagi kepada Rasul. Kata Rasul, irji. Fasalli fa'innakal mutasalli. Untuk yang kedua kali, balik lagi, sholat lagi. Kamu belum sholat, kata Rasul. Sudah sholat untuk yang ketiga kalinya, kembali ke Rasul. Rasul mengucapkan dengan perkataannya, sami irji fasholli fa inna kalam tusholli. Nah, kemudian kata laki-laki tadi, ya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah maksudnya, ma uhsinu ghairu hadza, saya enggak bisa sholat kecuali ini yang paling bagus menurut saya. Dia mungkin enggak tahu. Maka kemudian diajarkan oleh Rasul, idza qumta ila shalah fakabir. Ya, kalau kamu mau sholat, maka bertakbirlah. Ya, sumakro mata ya secara minal Quran. Kemudian disuruh baca Fatihah, sumarka, kemudian rukuklah, diajarin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis tadi dikenal dengan hadis musyi'us shalah, ya. Orang yang jelek sholatnya. Jadi sampai sekarang kalau kita mendengar disebutkan di dalam hadis, ya, musyi'us shalah, yang buruk sholatnya, ini hadis yang tadi kita sampaikan tadi. Ya, tentang orang yang sholat, balik lagi, suruh sholat lagi, balik lagi. Nah, barakallahu fikum. Al-Khamis, ya rahmatullah. Yang kelima, di antara rukun adalah ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musyi' fi sholatih, sebagaimana perkataan Nabi kepada orang yang jelek sholatnya yang tadi, sumarfa, angkatlah kepalamu, bangkitlah, hatta tatma'inna raki', hatta tatma'inna qa'iman. Ini angkatlah kepalamu dari ruku, ya, hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu tegak berdiri. Sampai i'tidal namanya, sampai tegak. Jangan barusan sami Allah belum sempurna, dia sudah langsung sujud. Berarti dia menghilangkan apa? I'tidal. Sementara i'tidal kedudukannya sebagai rukun. Ya, kalau sengaja batal sholatnya, ditambah berdosa. Nah, tapi kalau misalnya tidak sengaja atau lupa, kembali lagi untuk menyempurnakan rukun yang tadi dia tinggalkan. Maka poin yang kelima ini di antara rukun sholat adalah bangkit dari ruku. Nah, as-sadis yang keenam, as-sujud. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Juga sabda Nabi kepada laki-laki yang jelek salatnya, sumasjud, dan kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tenang dalam sujudmu. Ya. Jangan baru nempel jidatnya, baru nempel dahinya, baru nempel lantai langsung bangkit. Tenang dulu dalam sujud. Baca zikirnya, doanya. Setelah itu baru mengangkat kepala. Nah, as-sabi' yang ketujuh. Al-julusu baina sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Ya, yaitu duduk di antara dua sujud. Di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Itu ada duduk. Dan duduknya pada posisi itu adalah rukun di dalam sholat. Nah, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyi fi sholati, sebagaimana sabda Rasul kepada laki-laki yang jelek sholatnya, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah ya, yakni dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tenang dalam dudukmu, yakni duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujud hukumnya rukun di dalam salat. 6. Barakallahu fik. Asamin yang ke-8. 6. San jazakallahu khair. Yang ke-8 sujud yang kedua. Qala li annahu la budda fi kulli raka'atin min sujudain, karena setiap rakaat harus ada dua sujud. Nah, maka dua sujud tadi apa? Termasuk rukun di dalam salat. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu tenang dalam sujudmu. 6. Barakallahu fikum. Yang ke-9, at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir. Ya. Tasyahud awalnya mana? Kok enggak disebutkan? Tasyahud awal bukan rukun, tetapi wajib-wajib sholat. Salah satu dari kewajiban sholat, bukan rukun. Ya. Sehingga kalau misalnya lagi sholat lupa tasyahud awal, maka penyempurnaannya cukup sujud sahwi nanti di akhir sholat. Tapi kalau rukun yang dilupakan, dia harus mendatangkan rukun yang tadi dia tinggalkan. Ya, ini perbedaan antara rukun dengan sujud, rukun dengan wajib. Kalau rukun sholat tidak bisa disempurnakan kecuali dengan dia mendatangkan rukun yang tadi dia tinggalkan. Tapi kalau sujud, ya, tidak perlu mendatangkan wajib afan. Tapi kalau wajib, tidak perlu dia mendatangkan wajib sholat yang dia tinggalkan. Cukup disempurnakan dengan sujud sahwi. Ini perbedaan antara rukun dan sujud. Nah, barakallahu fik. Yang ke-9, tasyahud akhir. Nah, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu fis shalah qabla ayyufrada tasyahud. Dahulu kami berbicara di dalam salat sebelum difardukannya tasyahud. Ya, jadi dulu masih boleh dalam salat berbicara. Awal pertama kali turun salat. Ya. Kemudian turun hadis, ya, kata Rasul, kata sahabat, kunna natakallamu fi shalah. Dahulu kami berbicara di dalam salat. Jadi salatnya masih boleh berbicara dengan yang di samping. Nah, fanuhina an dzalik, kemudian dilarang untuk melakukan itu. Haram, setelah itu haram berbicara di dalam salat. Maka kata Ibnu Mas'ud, kunna naqul fi shalah. Dahulu kami berbicara di dalam salat. Qabla ayyufrada tasyahud, sebelum difardukannya tasyahud. Fadalla hadza ala anna tasyahud fard. Ini menunjukkan bahwa tasyahud ya fardu. Nah, dahulu kami berbicara sebelum difardukannya. Berarti sekarang sudah difardukan. Nah, barakallahu fikum. Al-ashir yang ke-10 di antara rukun-rukun salat, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Bersolawat kepada nabi pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dicukupkan dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup pada tasyahud yang pertama. Pada tasyahud yang kedua harus membaca solawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah, salawat kepada nabi dan juga kepada nabi Ibrahim alaihi masalam. Nah, taib. Yang ke-10 bersalawat kepada nabi pada tasyahud akhir. Al-hadi asyar, rukun yang ke-11, at-tartibu bainal arkan. Tartib, berurutan, ya, berurutan di dalam melaksanakan rukun-rukun tadi. Berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangkit, dan seterusnya. Berurutan. Jangan habis takbiratul ihram, baca Fatihah, selesai, langsung sujud. Habis sujud bangun lagi ruku. Habis ruku langsung tasyahud akhir, acak-acakan. Ya. Jadi harus tartib berurutan. Ya, dari yang berdiri baca Fatihah, takbiratul ihram ya. Dari berdiri takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud dan seterusnya. Baik. Nah, qala falau bada'a bisujudi qabla ruku'i lam tasih as-shalah. Maka kalau seseorang memulai langsung dengan sujud sebelum ruku, tidak sah salatnya. Kenapa? Li'annahu akhalla bitartib. Karena dia telah ya melalaikan tartib atau urutan tadi. Nah. Ats-tsani asyar, yang ke-12 di antara rukun-rukun salat adalah at-tumakninatu fil arkan, tumakninah di setiap rukun. Apa tumakninah? Yaitu tenang di dalam rukun. Nah, barakallahu fik. Disebutkan apa itu tenang, tumakninah? Yani ayaskunal insanu fir rukni hatta yarji'a kullu faqorin ila maudihi. Yaitu seseorang tenang di setiap rukun ya, sampai anggota persendiannya ini ya, sendi-sendinya kembali ke tempat atau ke posisinya. Jadi dia sujud sampai posisi tujuh sujud ya, ruku sampai posisi ruku. Bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, sampai tenang dalam posisi i'tidal. Jangan belum kembali ke posisinya, masih di pertengahan, baru setengah langsung sujud. Ini namanya belum tumakninah, harus tenang. Sering saya dapati banyak orang sudah tua, kasihan ya. Bukan tua, maksudnya paruh baya, 50 tahun, 55. Sudah tua, sholatnya masih seperti ini. Sami Allah liman hamidah. Belum sempurna intidal, masih seperti ini, langsung sujud. Allahu Akbar. Baru dulu sebentar sudah, ini yang dibaca apa? Ini tumakninahnya kemana? Subhanallah. Kan kasihan ya? Kasihan. Sudah tua, ya, tapi sholatnya masih berantakan. Sholatnya masih acak-acakan. Penyebabnya apa? Dia sholat seperti itu karena tidak belajar agama. Sehingga tidak tahu hukum-hukum yang benar. Maka hendaknya kita bersemangat belajar agama supaya ibadah kita menjadi lurus. Ibadah kita terbimbing. Sehingga sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak sah sholatnya. Kenapa? Tidak mendatangkan rukun. Persis seperti laki-laki yang tadi masuk masjid disuruh sholat ngulang 3 kali oleh Rasulullah. Kenapa? Enggak dianggap sholatnya, irji, kembali lagi. Fasholi, sholat lagi. Fa inna kalam tusholli, karena kamu belum sholat. Lihat, karena kamu belum sholat, enggak dianggap. Naam, barakallahu fikum. Jadi, tumaknina termasuk salah satu dari rukun sholat. Ya, ketika ruku, tumaknina. Ketika bangkit dari ruku, tumaknina. Ketika sujud, tumaknina. Ketika bangkit dari sujud, tumaknina. Ketika sujud lagi, tumaknina. Dan seterusnya, setiap rukun harus ada tumaknina. Harus ada tumaknina. Gak boleh terburu-buru. Maka aneh, ada di pondok, sholat tarawih 23 rakaat diselesaikan dengan 7 menit. Subhanallah. Ini gimana 7 menit? Kita 2 rakaat saja kadang 5 menit. Ya. Barakallahu fikum, ini 23 rakaat hanya dengan 7 menit. Bacanya apa? Tumakninahnya dikemanakan? Nah, ini tidak sah salatnya. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rukun. Nah. Kemudian yang ke-13. Baik, sebelum itu kita bacakan perkataan Syekh. Qala wa bihadza na'rif khata'a man syahiduhu min katsirin minal musallin. Kami saksikan banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang salat. Min kaunihim la yatma'innun. Ya. Karena mereka tidak tumakninah. Naam. Wala siyama fil qiyami ba'da ruku', terutama pada saat bangkit dari ruku. Banyak yang enggak sempurna ketika bangkit dari ruku, tidak tumakninah. Wal julusi baina sajdatain, dan ketika duduk di antara dua sujud, banyak yang enggak sempurna, banyak yang enggak tumakninah. Fa innaka tarahum, kamu melihat mereka. Qabla ayyati dilal insanu qa'iman idza huwa sajid. Belum tegak dia sudah sujud. Naam. Wa qabla ayyati dil jalisan, sebelum sempurna duduknya, idza huwa sajid, sudah sujud lagi. Ini enggak tumaknina. Wa hadza khata'un 'adzim, ini kekeliruan yang besar. Dengar, perhatikan. Falau shalal insanu 'ala hadzal wasfi alfa salatin lam tuqbal minhu. Seandainya orang salat seperti ini salatnya, tidak akan diterima walaupun salat 1000 rakaat. Subhanallah. Nah, tumaninah yang didatangkan, enggak mengerjakan tumaninah. Nah, ana ulangi. Falau shalal insan, seandainya seseorang salat 'ala hadzal wasfi, seperti yang disifatkan barusan, ini enggak tumaninah, ya. Alfa salatin, 1000 salat, bukan 1000 rakaat, 1000 salat bahkan. Lam tuqbal minhu, tidak diterima darinya. Enggak sah salatnya. Nah, maka disebutkan di dalam suatu riwayat, ada yang salat 70 tahun tapi enggak dianggap salatnya. Salat 70 tahun enggak dianggap. Bisa jadi karena dia tidak mendatangkan apa? Rukun-rukun yang ada di dalam salat. Maka bersyukur kita belajar tentang salat. Karena salat adalah ibadah yang sangat agung yang dikerjakan dalam sehari 5 waktu, belum ditambah salat sunnahnya. Kalau haji sekali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Puasa sebulan dalam setahun. Tapi sholat 5 waktu dalam sehari semalam, belum sholat sunnahnya. Maka alangkah ruginya ketika ada orang gak bisa sholat. Alangkah ruginya. Kenapa? Bisa jadi ibadah yang agung ini dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Sudah capek, sudah lelah, tapi tidak mendapatkan ajr. Tidak dapat pahala karena tidak mendatangkan rukun ketika sholat. Nas'alallahu assalamah wal'afiyah. Kemudian as-salis asyar, rukun yang ke-13 adalah at-taslim salam. Nah, was-sahih, kata Syekh, yang sahih, yang benar, anna taslimatain kiltahuma ruknun. Menurut pendapat yang rajih, bahwa kedua salam, salam kanan dan salam ke kiri, dua-duanya termasuk rukun salat. Naam, hadza huwa sahih. Ini pendapat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pendapat yang sahih kedua salam kanan dan kiri ya adalah rukun. Wa annahu la yajuzu ayyakhalla bi wahidatin min huma, maka tidak boleh seseorang ya menghilangkan atau meniadakan atau cacat ya dengan mencukupkan hanya satu salam saja. La fil fardhi wala fil nafli, tidak pada salat fardu, tidak pula dalam salat sunnah, keduanya salam termasuk apa, rukun. Maka kalau misalnya ada yang baru satu kali salam, assalamualaikum warahmatullah, batal, buang angin misalnya, harus mengulang. Kenapa? Belum menyempurnakan salam yang kedua. Nah, sebagaimana yang barusan kita baca, bahwa salam ke kanan dan ke kiri termasuk rukun. Maka belum cukup hanya dengan satu salam sampai dia melakukan kedua-duanya. Baik? Naam. Barakallahu fiik. Sebatas muraja'ah atau gambaran perbedaan antara rukun dan wajib. Ya. Persamaannya adalah persamaan antara rukun dan wajib sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Ini persamaan yang pertama. Sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Nah, barakallahu fiik. Persamaan yang kedua, apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sama-sama tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sengaja meninggalkan rukun atau sengaja meninggalkan wajib sholat, sholatnya tidak sah dan berdosa kalau sengaja. Kalau sengaja dia berdosa. Ya, ini persamaannya. Sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Ya, dan sama-sama berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Perbedaannya, jika meninggalkan rukun, maka penyempurnanya adalah dengan dia melakukan rukun yang tadi dia tinggalkan. Perbedaannya, kalau rukun yang ditinggalkan, ya penyempurnanya dia harus mendatangkan rukun yang tadi dia tinggalkan. Misalnya lupa enggak mendatangkan ruku, maka dia kembali ke posisi ruku, jika masih dalam rakaat yang sama. Namun apabila wajib sholat yang dia tinggalkan, maka penyempurnanya cukup sujud sahwi. Penyempurnanya cukup dengan sujud sahwi. Misal, dia lupa tidak bertakbir. Ya, takbir termasuk wajib sholat. Dia habis baca surat, langsung ruku, enggak baca Allahu Akbar. Apa hukumnya takbir? Selain takbiratul ihram, wajib. Berarti dia meninggalkan wajib. Maka penyempurnanya adalah dengan sujud sahwi. Nah, tidak perlu mengulang gerakan wajib yang tadi dia tinggalkan. Berbeda dengan rukun, harus mendatangkan gerakan yang tadi dia tinggalkan. Adapun pelaksanaan sujud sahwi, apakah di awal, apakah di akhir, insya Allah akan diteruskan oleh Ustaz Abdul Malik Hafizahullah. Nah, sepertinya sudah dibahas. Kapan seseorang sudah sujud sahwinya sebelum salam ataukah setelah salam sudah disampaikan. Nah, naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.